pemimpin membaiat pasukan ketika hendak melakukan peperangan, inda iradatil qital. Maksudnya diambil sumpah mereka. Ini mustahab menurut penjelasan Imam Nawawi di sini. Kemudian wa bayanu bai'atir ridwan, dan penjelasan seputar bai'at ridwan yang terjadi di bawah sebatang pohon, ya. Bai'atir ridwan tahtas syajarah, di bawah pohon. Terjemahannya di sini, bab disunnahkan bagi seorang pemimpin untuk membaiat pasukan perangnya ketika akan berperang. Dan penjelasan mengenai bai'atur ridwan di bawah pohon, ya, berarti ada dua hal yang akan ada di bawah, di hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dan kita baca hadis yang pertama, yaitu hadis dengan nomor 4745. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'd ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وأمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولا نبايعه على الموت. Ini hadis yang pertama, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, bahwa ia bercerita, ini cerita Jabir bin Abdullah, kunna yaumal Hudaybiyah, adalah kami pada hari Hudaybiyah. Hudaybiyah nama tempat di dekat kota Mekah yang nanti di situ terjadi perjanjian, dan juga mereka di sana berhenti dalam waktu yang cukup lama dalam proses negosiasi melanjutkan perjalanan masuk ke Mekah untuk umrah atau tidak. Mereka berhenti di sana, kemudian proses negosiasinya juga lama, akhir-akhirnya mereka tidak dibenarkan untuk tawaf dan tidak dibenarkan untuk melanjutkan umrah di Ka'bah. Mereka tahalulnya di situ, ya, tahalulnya di tempat tersebut, dan boleh masuk ke Mekahnya sekedar masuk kemudian pergi. Ini Hudaybiyah ini adalah perjalanan umrah pertama kali dalam Islam, ya, setelah hijrah. Perjalanan umrah pertama kali dalam Islam setelah hijrah, dan itu bermula dari mimpi. Nabi SAW bermimpi, ya, bahwa mereka masuk ke Mekah dalam keadaan berihram, ya. Kemudian mereka juga melihat dalam keadaan bertahalul, ada yang mencukur, membotak, licinkan kepala, ada yang memendekkan saja. Itu yang nampak oleh Nabi dalam mimpinya, dan mimpi seorang Nabi hak. Maka ketika ayat ketika mimpi tersebut dan ayat juga turun tentang mimpi tersebut, maka para sahabat terutama muhajirin mendesak Nabi untuk berangkat cepat untuk menerapkan mimpi tadi, isi mimpi. Berangkatlah mereka dengan jumlah yang tadi ada dalam hadis. Sampai di Hudaybiyah mereka terhalang, sampai di Hudaybiyah mereka terhalang, dan kisah ini luar biasa. Jumlah mereka di Hudaybiyah itu kata Jabir berapa? Alfan wa arba'amiatan. Alfan seribu. Arba'amiatan. Arba'a berapa? Empat. Mi'a seratus. Empat seratus. Berarti? Empat ratus. Ya. Jadi jumlah mereka 1400 dalam riwayat ini. Ya. Dalam ini 1400 orang. Bayangkan jumlahnya besar. Ya. Mereka berangkat ke Mekah, jumlahnya 1400 orang. Dalam proses ini nanti akan ada bai'an. Ya. Bermulanya bai'an ini adalah ketika Utsman bin Affan diutus oleh Nabi ke Mekah. Dan mereka di Hudaybiyah jauh dari Mekah, di luar Mekah. Nah, diutuslah Utsman untuk bernegosiasi, berunding dengan pihak Quraisy. Muncullah desas-desus Utsman dibunuh. Ya. Desas-desus Utsman dibunuh oleh pihak Quraisy. Maka Nabi SAW membaiat sahabatnya. Membaiat sahabatnya untuk berperang. Untuk berperang apapun resikonya. Nah, ini yang bai'at inilah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di bagian pertama bab. Apa bagian pertamanya? Disunnahkan bagi seorang pemimpin untuk membaiat pasukan perangnya. Jadi Nabi SAW ketika desas-desus Utsman terbunuh atau dibunuh oleh pihak Mekah, Nabi SAW akan pulang, mungkin pulang ketika terjadi kezaliman. Maka dia mengambil bai'at para sahabatnya untuk siap perang, ya. Siap menghadapi apapun resikonya, dan siap menghadapi kematian, ya. Bukan untuk mati, tetapi menghadapi kematian, untuk sabar dengan jumlah mereka yang segitu, sementara musuh jumlahnya besar, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan yang diambil oleh Imam Nawawi disunnahkan, karena Nabi SAW mengambil bai'at. Bukan mereka belum berbai'at sebelum itu. Iya, mereka telah berbai'at. Apalagi orang Ansar telah berbai'at di Aqabah, ya. Dan ini bai'at yang diperbaharui ketika hendak berperang, ya. Diminta untuk sabar, untuk kukuh nanti, atau untuk tetap bersabar sampai, ini yang mungkin dalam ungkapan, sampai tetesan darah terakhir, atau tetesan darah terakhir. Ini yang dimaksud dengan isi bai'at ini. Kemudian ya, fabayanahu, kata Jabir, maka kami pun membai'at Nabi. Bukan karena mereka diragukan keislaman lalu dibai'at lagi, enggak. Ini bai'at untuk perang. Ketika itu juga diceritakan oleh Jabir, wa Umar, ini Umar bin Khattab, Umar, wa Umaru, itu Umar bin Khattab yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhuma, akhidun biyadih, ya, memegang tangan beliau, ya, memegang tangan Nabi, ya. Berarti yang diceritakan oleh Jabir di sini jumlah, ya, jumlah mereka berapa, tempatnya di Hudaybiyah, kemudian juga menceritakan saat itu apa yang diperbuat oleh Umar, ya, ketika Umar menjabat tangan, dan bai'at ini antara laki-laki dengan Nabi jabat tangan, ya, semua laki-laki menjabat tangan Nabi, berjabatan tangan kemudian berbai'at. Dan semua dijabat tangannya oleh Nabi dan mengambil sumpah untuk siap sabar, ya, sampai tetesan darah terakhir untuk menegakkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran. Ya. Ketika sampai giliran Utsman bin Affan yang ketika itu di Mekah dan diisukan beliau meninggal dunia, maka Nabi SAW mengambil tangan kiri dengan kanan, ini adalah miliknya Utsman. untuk bagiannya Utsman bin Affan, dan dia mengambil sumpah khusus untuk Utsman radhiyallahu ta'ala. Fabayanahu, ini yang diceritakan oleh Jabir, yaitu Umar memegang tangan Nabi, berjabat tangan dan mengambil sumpah. Kemudian yang dijelaskan juga oleh Jabir di sini adalah tempat di samping di Hudaybiyah, tetapi posisi pasnya adalah di bawah pohon tahtas syajarah. Berarti ketika itu mereka berada di bawah pohon. Di bawah pohon tahtas syajarah. Ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fatah bahwa mereka berbaiat di bawah pohon. Wahiya samrah. Pohon itu namanya pohon samrah. Pohon itu namanya pohon samrah, dikenal oleh orang-orang Arab. Qal wa qal, dan Jabir melanjutkan ceritanya, bayanahu ala alla nafirra. Ini salah satu poin dari bayatnya, kami membayat beliau agar kami tidak lari. Tidak lari maksudnya meninggalkan medan perang. Nah, ini yang sabar tadi. Walau bagaimanapun besarnya jumlah lawan, tetap di sana. Itu yang dibayat kepada sahabat. Alla nafir, tidak melarikan diri. Wala walam nubayyihu alal maut. Dan tidaklah kami membaiatnya untuk mengejar kematian. Beda ya? Beda. Bukan baiat kami harus mati. Enggak, tetapi kami tidak melarikan diri. Bisa jadi mereka menang. Ya, walaupun banyak luka-luka dan mereka tidak mati. Bisa jadi orang yang ditakdirkan meninggal, meninggal. Tetapi bukan mengejar kematian. Kalau mengejar kematian mudah. Dan bunuh diri. Ini bedanya. Bai'at yang isi bai'atnya ada alla an-nafir, agar kami tidak melarikan diri, tetap di sana memperjuangkan kebenaran sampai tetesan darah terakhir, bisa jadi tidak meninggal dunia. Ya. Bisa jadi tidak meninggal dunia, tapi kalau yang dibai'at adalah untuk mati, bisa jadi kalah dan mereka mati. Semuanya mati karena mereka maunya mati semua. Bukan maunya untuk melawan musuh, tetapi untuk mati. Nah, ini bayat yang keliru. Bayat yang keliru. Ada orang berbayat untuk mati dan jelas pasti mati. Ya, dengan meletakkan segala macam bahan peledak di badannya, ini hidup atau mati dia nih? Pasti mati. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Ya. Mereka berbayat untuk bersabar dan tidak melarikan diri ketika berhadapan dengan musuh. Ya. Tidak ada dalilnya mereka ya mengejar kematian, tidak ada. Mereka bahkan memakai segala macam sarana untuk tidak mati dalam perang. Baju besi dipakai, Nabi SAW kan pakai baju besi. Dan pakai dua lapis lagi. Pakai pelindung kepala, ini untuk mati atau memang untuk mempertahankan, untuk melawan musuh? Untuk mati, kalau untuk mati tidak usah pakai apa-apa, masuk aja ke medan perang, jangan bawa senjata, mati itu. Ya. Tapi mereka siap berlatih pula, ya. Mempersiapkan segala kemungkinan untuk bisa menang. Jadi bedakan antara ya sabar mempertahankan kebenaran dengan segala daya dan usaha dengan baiat untuk mati, beda. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Jabir sendiri menegaskan, walam nubayyihu alal maut, ya. Dan tidak berbaiat kepada beliau untuk mati, ya. Tetapi untuk tidak melarikan diri dan untuk tetap sabar berada di sana dengan segala kemungkinan. Bisa jadi dalam perang itu untuk mundur sesaat, ya. Untuk mundur mempertimbangkan kekuatan untuk bisa mengatur strategi yang lain. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan demikian. Ya. Orang yang mundur tetapi bukan untuk lari, tetapi mundur untuk mengatur strategi yang baru, itu bukan tercela. Ya. Inilah cerita dari Jabir. Yang pertama, ada bai'at Hudaybiyah, yaitu sejarah yang tertulis dan tidak akan mungkin dirubah, antara Nabi dengan para sahabatnya. Jumlahnya berapa? Sekitar 1400 orang. Dan bai'at ini untuk mempertahankan kebenaran agama Allah dengan segala daya dan usaha, kemungkinan dengan segala apa yang bisa dilakukan, dan tidak melarikan diri, angkat tangan, menyerah. Ya. Kemudian adanya jabat tangan. Ya. Kemudian di situ ada penjelasan tentang pohon. Ya. Dan nanti diceritakan bahwa pohon ini tahun depannya hilang. Ya. Kami coba cari lagi, tidak ada. Dan ada sumur di sana juga, tempat para sahabat minum dengan segala untuk mengambil segala kebutuhan. Tahun depannya juga hilang. Maksudnya, sementara pohon itu sendiri memang sampai zaman Umar tetap ada, dan banyak mulai orang banyak berdatangan karena pohon bersejarah. Ya. Datang untuk lihat-lihat, seawal-awalnya untuk dilihat. Kemudian mulai ada yang megang-megang. Ya. Mulai pula orang berkunjung di sana, sengaja berhenti. Umar tidak membiarkan ini. Ini sarana kesesatan. Maka ditebangnya pohon tersebut. Tidak ada hubungan pohon itu dengan apa-apapun. Apapun. Ini penyebab kesesatan. Nanti diibadati sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4746. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ya. Saya lupa tadi, hadis yang pertama sudah menjelaskan dua bahagian masalah yang ada di dalam bab. Yang pertama, sunnahnya memberikan bai'at, mengambil bai'at kembali untuk tegar, untuk sabar dalam menghadapi segala kemungkinan ketika menegakkan kebenaran. Yang kedua, penjelasan tentang bai'atul ridwan. Ya. Penjelasan mengenai bai'atul ridwan di bawah pohon itu tadi, tahta syajarah, ya, di bawah sebatang pohon. Disitulah Nabi SAW mengambil bai'at para sahabatnya satu persatu. Bayangkan, ya, 1000 lebih dijabat tangan semuanya oleh Nabi. Ya. Yang tidak ada ketika itu Utsman, dijabat juga tangannya, tetapi melalui perwakilan beliau. Ya. Imam Muslim di sini pada hadis yang kedua mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana ibn Uyayna ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma qala lam nubayi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-maut wa innama bayanahu ala alla nafirra. Tidaklah kami membaiat Nabi untuk mengejar kematian, tetapi kami membaiatnya untuk tidak melarikan diri dari medan perang. Ya. Untuk tetap bersabar, untuk tetap tegar berada di medan perang, apapun resikonya. Bisa jadi kematian, tapi bukan tujuan. Ya. Itu hadis yang kedua. Hadis berikutnya 4747. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Hajjaj an ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair sami'a Jabiran radhiyallahu anhuma yas'alu ya kam kanu yawm al-Hudaybiyah. قال كنا أربع عشرة مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. Ya, ini tambahan dari Jabir. Dan ini dari muridnya Abu Zubair, ia mendengar Jabir di sini kata-kata yas'al, ya. Mungkin yang dimaksud adalah dia ditanya. Kalau ditanya berarti yus'al. Sami'a Jabiran yus'al. Dia mendengar Jabir ditanya. Karena yang bercerita di sini siapa? Jabir. Dia saksi mata dan ikut serta pula. Ya. Jadi dia yang ditanya, berapa para sahabat dahulu di hari Hudaybiyah? Kam kanu yaumal Hudaybiyah? Ini pertanyaan ditujukan kepada Jabir, bukan Jabir yang bertanya. Kalau dalam lafaznya ini yas'al Jabir, atau yang bertanya Abu Zubair. Dia yang bertanya muridnya ini, dan dia mendengar jawaban dari Jabir. Berarti Abu Zubair sami'a Jabiran yas'aluhu. Dia yang bertanya dan dia mendengar jawabannya, dan pertanyaannya adalah berapa mereka pada hari Hudaybiyah. Maksudnya jumlah. Kata Jabir menjawab, qala kunna, adalah kami, maksudnya ia juga di sana bersama mereka, arba'a asrata mi'ah, 1400. Arba'a asra berapa? Arba'a empat asra puluh, empat sepuluh, empat tambah sepuluh 14, mi'ah ratus, berarti 1400. Masih dipakai dalam bahasa Arab 1400. 1400 sama dengan lafaz yang pertama, ya, 1400. Adalah kami dahulu arba'a asyrata mi'ah, 1400. Fabayanahu, maka kami pun membaiat Nabi, yang jumlahnya tadi 1400 itu membaiat Nabi. Wa Umaru akhidun biyadih, dan Umar memegang tangannya. Dan kejadiannya di mana? Tahta syajarah wahiya samura, di bawah sebatang pohon, dan pohon itu pohon yang bernama samura. Ya. Kalau kita kan banyak nama pohon, pohon beringin, ya. Pohon apa lagi? Ah, itu nama pohonnya ketika itu yang ada di Hudaybiyah, samura. Ya. Jangan pula dikasih nama anak samura karena pohon Hudaybiyah. Bisa jadi ya, ya, karena pohon tempat bersejarah, maka dibuat nama. Nama orang juga ada samura. Ya. Dan nama sahabat itu namanya Jabir, dan nama ayahnya Samura. Jabir bin Samura radhiyallahu ta'ala. Ya. Maka kami pun di bawah pohon itu membaiat Nabi. 1400 tadi dikecualikan di sini oleh Jabir. Ghaira, kecuali Jaddi bin Qais Al-Ansari, ada seorang ya, kakek dari Ibnu Qais dari kaum Ansar. Dia tidak berbaiat. Ikhtaba'a, bersembunyi dia, tahta batni ba'irihi, ya, bersembunyi di bawah perut ontanya. Mungkin alasannya karena baiatnya baiat yang besar, yaitu tetap berada di medan perang dan tidak boleh melarikan diri. Ini baiat yang memang membutuhkan kesiapan, ya, untuk tegar. Nah, ini yang dikecualikan di sini, kecuali Jad bin Qais Al-Ansari, ia bersembunyi di bawah perut untanya. Gimana cara bersembunyi di bawah perut unta? Menunjukkan persembunyiannya diketahui oleh Jabir. Persembunyiannya diketahui oleh Jabir. Nomor berapa? Hadis nomor berapa? Iya. Di terjemahan. Bawahnya terus Ibnu Jurayd, kemudian Abu Zubair, kemudian setelah Abu Zubair siapa? Ah. Ya. Ibnu Jurayd memang ada, tetapi dia salah seorang perawi, ya. Seorang perawi yang mengantarkan hadis ini kepada kita. Jurayd. Ya. Hadisnya tetap hadis Jabir yang bercerita dan dia juga ikut serta dalam peristiwa tersebut. Ya, ini tambahan tentang tidak dari sekian banyak para sahabat yang hadir dan membaiat Nabi, ada yang tidak ikut baiat dan bersembunyi walaupun persembunyiannya diketahui oleh sahabat termasuk Jabir. Ya. Bersembunyi tempat yang mudah dilihat. Ya. Bersembunyi di batang pohon, di balik gunung mungkin tidak nampak. Ini di bawah perut unta. Ya. Hadis berikutnya 4748. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wahaddatsani Ibrahim ibnu Dinar, qala haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad al-A'war maula Sulaiman ibni Mujalid, qala qala ibnu Jurayj, wa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yas'al, 'Hal bay'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi dhil Hulaifah?' Faqala, 'La, walakin shalla biha wa lam yubay'a inda syajaratin illa syajaratin lati bil Hudaybiyah.' Qala ibn Jurayd, wa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala bi'ril Hudaybiyah. Ya, ini ada dua kasus yang hadis yang bagian pertamanya pertanyaan kepada Jabir, apakah baiat yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diambil oleh Nabi itu terjadi di Dzul Hulaifah? Karena mereka dalam perjalanan umrah itu pasti melewati Dzul Hulaifah untuk ihram. Apakah bayan itu terjadi di Dzul Hulaifah? Ya. Faqala, la, bayan itu tidak terjadi di sana. Walakin shalla biha. Kalau di Dzul Hulaifah itu Nabi hanya salat. Nah, dan ini yang terjadi salat tersebut, ini yang diambil oleh sebagian para fuqaha yang dinamakan dengan salat ihram. Ya. Yang mereka istilahkan dengan salat ihram, tetapi di Dzul Hulaifah itu sebenarnya kaitannya dengan ihram tidak terlalu erat. Justru kaitannya dengan tempat. Dzul Hulaifah itu ketika ini terjadi ini di Haji Wada, datang malaikat Jibril mengabarkan ini adalah wadi lembah yang berkah, wadi mubarak. Maka disunnahkan untuk Nabi di tempat tersebut dan para sahabatnya untuk sholat dua rakaat. Nah, setelah itu kan dia ihram, mulai ihram berangkat ke Mekah. Nah, inilah yang diambil oleh sebagian fuqaha ketika membaca riwayatnya, mereka mengaitkan dengan ihramnya. Maka muncullah istilah sholat sunat ihram. Maka di semua tempat di Yalamlam demikian, di Zatu Irkin demikian, di Juhfa demikian. Nah, ini diumumkan, dikiaskan kepada peristiwa tersebut. Ini kita akan dapatkan dalam kitab-kitab fikih tentang istilah salat sunat ihram ini, karena yang dilakukan Nabi Dzul Hulaifah itu, ya, dia di Dzul Hulaifah itu kata Jabir salat salla biha walam yubaya inda syajaratin, dan Nabi tidaklah dibaiat di sebuah pohon, illa syajaratan lati bil Hudaybiyah, kecuali pohon yang ada di Hudaybiyah yang tadi Samura. Ya. Tidak ada pohon-pohon yang lain. Ya. Baiat yang terjadi dengan Nabi itu, yang diambil oleh Nabi itu di bawah pohon, hanya terjadi satu kali, yaitu di Hudaybiyah. Jadi Jabir menekankan bahwa bukanlah sunnah berbaiat itu di bawah pohon. Di Hudaybiyah itu hanya sekedar kebetulan. Ya, sekedar kebetulan, dan beliau berada di sana dan membaiat para sahabatnya. Sementara di Hudaybiyah di Dzul Hulaifah tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka singgah di sana, Nabi SAW hanya salat dan bermiqat untuk umrahnya. Ini bahagian pertama dari cerita hadis ini. Kemudian qala ibn Jurayd wa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala bi'ri Hudaybiyah. Nabi mendoakan sumur Hudaybiyah. Ya, tadi yang sempat saya katakan di situ juga ada sumur. Ada sumber air. dan sumber airnya kecil. Ya. Sumber airnya sumur yang sekedar ya, untuk ya, tidak mungkin untuk 10 orang tidak cukup. Ya. Airnya untuk 10 orang tidak cukup. Sementara yang di situ ada berapa tadi? 1000 lebih. Ya. 1400-an. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk sumur ini sehingga airnya banyak. Ya, airnya banyak. Ini di antara mukjizat Nabi SAW memperbanyak makanan dan minuman. Ini berkali-kali terjadi dalam Sahih Bukhari juga Nabi SAW memperbanyak air, memperbanyak air ketika dalam perjalanan setelah perang. Ya, mereka kehabisan persediaan air, mereka butuh wudu, butuh minum, dan ya, Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan ya, air yang tersisa dan hanya satu baskom kecil. Ya, satu baskom kecil. Maka Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan mendoakan keberkahan. Akhirnya disuruhlah orang semua mengambil air tersebut, mengisi tempat-tempat mereka masing-masing. Penuh semuanya. Mereka minum, mereka berwudu, sudah dimasukkan ke dalam tempat bawaan masing-masing, air tetap seperti itu. Ya. Dan ini salah satu contohnya Nabi SAW juga mendoakan keberkahan untuk sumur di Hudaybiyah, untuk persediaan minum bagi mereka dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini kasus yang lain di Hudaybiyah, yaitu Nabi SAW mendoakan sumur Hudaybiyah. Da'an Nabi SAW ala bi'ri al-Hudaybiyah, menunjukkan kemujizatan Nabi SAW. Hadis setelahnya 4749, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Sa'id bin Amr al-Ash'athi wa Suwaid bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim wa Ahmad bin Abdah. Ini empat orang ya, guru Imam Muslim. Sa'id bin Amr, Suwaid bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ahmad bin Abdah. Wallafzu li Sa'id, lafaz yang akan ia bawakan di sini adalah lafaz gurunya yang pertama, Sa'id bin Amr. Qala Sa'idun wa Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddathana Sufyan an Amrin an Jabirin. Masih hadis Jabir radhiyallahu an. Qala kunna yawmal Hudaybiyah 1400. Adalah kami di hari Hudaybiyah berjumlah 1400. Faqala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketika itu berkata kepada kami, antumul yawma khairu ahlil ardi. Ya, inilah dalil keutamaan orang yang berbaiat di Hudaybiyah. Makanya tingkatan kemuliaan para sahabat itu, yang pertama 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebelumnya adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dan Umar, kemudian khalifah yang empat, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian yang ikut perang Badar 314-an orang. Nah, setelah yang ikut perang Badar ini dikembangkan lagi, inilah orangnya, yaitu yang 1400-an tadi. Makanya berdasarkan hadis ini, antumul yawma khairu ahlil ardi, kalian pada hari ini sebaik-baik penduduk bumi. Ya. Ini jelas Nabi yang menjelaskan, yang menatakan kemuliaan mereka, khairu ahlil ardi. Maka mereka sebagai sebagai level ya, level dari tingkatan kemuliaan para sahabat, karena para sahabat itu tidak setingkat semuanya. Kemuliaan dan keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Ya. Makanya tidak ada di antara sahabat itu dari umat ini yang bisa menandingi Abu Bakar kemuliaannya. Dia sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Nabi yang menyatakan demikian. Begitu juga Umar yang kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat menurut jumhur ahli sunnah adalah Uthman dan Ali. Ya. Ini urutan yang diungkapkan oleh jumhur ahli sunnah. Ada sebagian ahli sunnah yang membalikkan, ya, yang membalikkan bahwa yang termulia setelah Umar adalah Ali dan baru Utsman. Di sinilah muncul nanti ada sebagian Ahlussunnah yang tertuduh sebagai Syiah. Ya. Dalam hal ini, walaupun mereka yang mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar ini yang Rafidah, yang Syiah tulen, mendahulukan Ali dari Abu Bakar dan Umar. Ya. Ini sudah benar-benar bertentangan dengan kebenaran. Ali sendiri juga menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar yang termulia. Dia menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi pendapat mereka bertentangan dengan Ali. Ya. Adapun yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, ini sebagian dari ulama Ahlussunnah, dan itu pun menyebabkan mereka tertuduh Syiah. Ya, memang pendapat yang benar adalah sesuai urutan khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini pendapat yang benar. Ya. Kemudian 10 orang ditambah 6 orang lagi, selain dari 4 itu ditambah 6 orang lagi, yaitu siapa? Az-Zubair bin Awam, ya. Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, saya ulangi, Abdurrahman bin Auf yang pertama, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, kemudian Az-Zubair bin Awam, satu lagi Talha bin Ubaidillah, ya, 6 orang. Nah, tambahan lengkap dari 4 tadi tambah 6 orang lagi, ini tingkatan berikutnya. Abu Bakar dan Umar, kemudian 4 orang tadi, kemudian tambah 6 orang lagi jadi 10, kemudian baru yang ikut perang Badar 300-an, dalam hitungan ratusan, kemudian dalam hitungan ribuan. Nah, ini yang tadi berdasarkan hadis yang sekarang kita baca. Antumul yauma khairu ahlil ardi. Kalian, karena tidak ada yang beriman. Ya. Yang seperti mereka di muka bumi ketika itu, dan tidak akan ada yang menandingi mereka. Maka kalianlah sehari ini yang penduduk bumi yang paling baik. Nabi yang menyatakan demikian. Maka yang ikut yang membaiat di bawah pohon Hudaybiyah ini tingkatan berikutnya. Ya. Kemudian nanti yang Islam makanya Hudaybiyah ini sebagai standar yang diberikan oleh Allah seperti dalam surat Al-Hadid. Ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Ya. Jadi jadi standar ini, perjanjian Hudaybiyah ini standar. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, antara orang yang berinfak dan berperang sebelum Hudaybiyah dengan yang berinfak dan berperang setelah Hudaybiyah. Yang berinfak dan berperang sebelum Hudaybiyah a'zamu daraja, lebih tinggi, lebih besar kemuliaan dan derajatnya. Allah yang menyatakan demikian. Jadi min qablil fathi, al-fath di sini maksudnya perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran tafsir. Ya, bukan menaklukkan kota Makkah, tetapi perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena memberat, makanya Jad ibnu Qais al-Ansari tadi tidak mau berbaiat. Karena konsekuensinya luar biasa. Biasanya jumlahnya 1400 dan mereka berada di sarang musuh. Sarang musuh. Jumlah mereka ya, di atas 3000-an. Tetapi mereka disuruh untuk tetap di sana apapun resikonya. Sabar. Nah, ini yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka berjabat tangan dan mengatakan, kami siap ya Rasulullah. Dengan nama Allah kami siap untuk ya, mempertahankan, untuk menegakkan kebenaran apapun resikonya, walaupun tidak terjadi peperangan. Dan kemudian ketika itu mereka tidak membawa persenjataan, mereka berangkat umrah itu membawa persenjataan yang bukan untuk berperang, persenjataan untuk selamat di jalan saja. Makanya ketika terjadi pemeriksaan senjata itu apa artinya? apa istilahnya, briefing ya, ya apapun lah istilahnya. Nah, ketika ditemukan mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ya. Dikumpul senjata-senjata untuk hanya selamat dalam perjalanan saja. Ya. Tetapi mereka orang Mekah tetap bersekeras bahwa mereka tidak dibenarkan masuk, mengancam keamanan. Memang Islam ini selalu dituduh mengancam keamanan, mengancam stabilitas. Padahal mereka berangkat membawa itu pakaian ihram untuk tawaf, ya, senjata untuk menjaga keamanan di jalan saja, tetapi tetap saja dituduh teroris. Yang menuduh orang yang teroris, yang sebenarnya teroris. Mereka yang justru melakukan demikian. Ya, saya jadi teringat kasus Jumat di bulan beberapa bulan yang lalu ya, di New Zealand. Ya. New Zealand. Orang dalam masjid, ya, beribadah kepada Allah, dibunuh dengan biadab. Ya. Penyebabnya adalah ideologi teroris. Ya. Antipati kepada kaum muslimin. Ini yang menanamkan siapa? Barat yang menanamkan kebencian kepada Islam. Ya. Dan itu mana ada sekarang? Sempat kalau seorang muslim melakukan demikian, maka semua nanti ditelusuri. Sampai kurikulum sekolah pun ditelusuri. Ini mengajarkan teroris atau tidak. Padahal penyebab kenapa bencinya pelaku ini kepada kaum muslimin adalah penanaman bahwa Islam itu, mereka juga yang menanamkan kepada dia. Hasilnya itu. Sehingga dia benci. Dari mana ada barat yang berkomentar? Tidak ada. Fobi terhadap Islam itu yang menanamkan siapa? Kaum muslimin atau orang barat, orang kafir? Orang kafir yang menanamkan kebencian kepada Islam. Nah, sehingga muncullah orang-orang yang seperti ini. Pokoknya yang nama kaum muslimin ini bencana. Akhirnya mereka lakukan itu. Mana ada kurikulumnya? Bahkan di senjatanya tulis semua tokoh-tokoh. Nah, ini sementara Islam mengajarkan rahmat. Ini tadi ketika datang untuk umrah, jelas-jelas umrah, tetapi tetap dianggap mengacau keamanan Nabi SAW. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang sekarang ini 4749 ini dalil kemuliaan para sahabat yang berbaiat di Hudaybiyah. Mereka level yang luar biasa. Yang ikut pada Hudaybiyah ini manusia terbaik. Hari itu tidak ada yang terbaik dan sampai hari kiamat melebihi mereka. Karena mereka siap untuk sabar, berbaiat untuk tidak lari dari peperangan apapun risikonya. Walaupun jumlah mereka sedikit. Bayangkan di awalnya para sahabat itu 1 atau 10 melawan 200 orang. 100 orang melawan 1000 orang. Ini konsekuensi pertama, ukuran perlawanan itu. Ya. Sebagaimana jelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Ya. Nah, kemudian dikurangi oleh Allah. Jadi 1 lawan 1. Wa'alima fikum da'fa. Allah tahu bahwa kalian lemah secara manusiawi hukumnya. Mana ada orang 1 orang melawan 10 orang. Jadi dalam filmnya atau kartun. Nah, apalagi dengan senjata. Maka Allah SWT turunkan. Bayangkan ketika itu mereka berhadapan dengan konsekuensi 1 lawan 3. Siap itu. Kami siap untuk melawan 1 lawan 3 atau lebih dari itu. Janjinya itu. Dan tidak akan lari. Kalau kita semuanya lari itu. Tidak mau bersembunyi seperti Zaid Ibn Qais Al-Ansari. Ya, banyak halangan, banyak alasan. Oh, saya hendaklah pulang saja Rasulullah. Ya. Mereka siap semuanya. Semuanya 1000 Padahal keluarga ditinggalkan tuh. Mereka taunya berangkat umrah, tetapi ternyata siap untuk mati, untuk mati memang, tapi bukan mencari kematian. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-4749, dan ini ya, hadis ini luar biasa, bahwa yang berbaiat di Hudaybiyah adalah salah satu standar kemuliaan sahabat. Ya, setelah ini yang dijelaskan oleh ulama ya, setelah yang ikut perang Badar, yang ikut perang Badar itu juga Allah, Nabi SAW mengatakan ketika kasus Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang membuka rahasia kaum muslimin di penaklukan kota Mekah. Ya. Kata Allah, kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Allah menyampaikan kepada prajurit perang Badar, berbuatlah kalian sesuka kalian. Ya, maksudnya dengan pikir dosa dan tidaknya. Karena apa, kalau seandainya itu dosa, saya sudah ampuni, kata Allah. Jadi dosa-dosa mereka sudah diampuni sebelum mereka berbuat. Ini juga tanda bahwa yang ikut perang Badar itu kemuliaan. Kemudian yang ikut perjanjian Hudaybiyah juga kemuliaan, berdasarkan hadis yang sekarang, antumul yauma khairu ahlil ardi. Ya, artinya apa? Kalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Nabi yang menyatakan demikian. Ya. Nabi, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Uthman, di situ ada Ali. Ya. Dan banyak para sahabat. Sementara ada sebagian kaum muslimin yang mengkafirkan, yang mencela, mencaci maki, mengutuk habis-habisan, seakan-akan mereka ini manusia yang paling buruk di muka bumi. Ya. Sampai dalam beribadah pun mereka tidak lepas mengutuknya, Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, ini benar-benar bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, melindungi kita dari kesesatan. Karena kalau tidak dilindungi dan dijaga kita oleh Allah di atas kebenaran, tidak mungkin kita bisa mempertahankan kebenaran. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyaknya pengait-pengait, banyaknya du'at ala abwabi jahannam, mengajak ke neraka jahannam. Kalau tidaklah Allah yang menunjuk ke kita, maka tidak akan mungkin kita bisa berada di atas kebenaran. Terus minta, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Kemudian Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub. Minta terus, tetap berada, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Karena kalau kita menyandarkan diri, agar kita berada atas kebenaran dengan kemampuan kita, maka kita secepat itu akan tersesat karena banyaknya syubhat. Banyaknya syubhat. Maka kita terus minta kepada Allah, ya, untuk dipertahankan, untuk ditetapkan istiqamah. Makanya itu di antara makna bacaan ihdinas siratal mustaqim. Ya, dalam salat berulang-ulang kali kita minta kepada Allah. Ya. 17 kali dalam salat fardu ditambah lagi salat-salat sunat. Ya, menunjukkan bahwa memang kita hanya bersandar kepada Allah agar kita dijaga di atas kebenaran. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih tersisa banyak hadis di bawah bab ini. Ya. Cukup banyak, sampai halaman 183. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.